Mitra Bisnis, Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang Januari hingga November 2010, neraca perdagangan sektor non-migas Indonesia dengan China mengalami defisit 5,32 miliar US dollar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, jika dievaluasi, menurut Anda apa penyebab defisit ini? Oke, ada beberapa kemungkinan penjelasan ya mengenai membengkaknya defisit perdagangan Indonesia dengan China. Yang pertama itu adalah karena ASEAN China FTA kan diberlakukan, sehingga ada kekhawatiran bahwa impornya itu mengalami peningkatan. Tetapi kalau kita mau lihat dengan sedikit lebih hati-hati, praktis sebetulnya barang atau produk Cina itu sudah masuk Indonesia jauh sebelum ASEAN China FTA dicanangkan melalui penyelundupan. Nah, dengan ASEAN China FTA dicanangkan, di mana tingkat tarifnya menjadi sangat rendah, maka tidak ada lagi insentif buat orang untuk menyelundup. Kan penyelundupan itu terjadi karena ada perbedaan harga antara domestik dengan di luar di Cina. Nah, sekarang perbedaan harga itu terjadi karena ditetapkannya impor tarif atau proteksi. Jadi kalau semakin besar perbedaan harganya, semakin besar tingkat proteksinya, maka semakin besar insentif orang untuk menyelundup. Nah, sekarang dengan tingkat tarif yang sangat rendah, karena proteksinya praktis dihilangkan karena kerjasama ASEAN China FTA ini, maka orang itu tidak lagi menyelundup, sehingga barang yang tadinya illegal berubah menjadi legal. Sehingga secara statistik, dia kemudian muncul menjadi barang yang illegal itu tercatat sebagai impor. Itu mungkin walaupun sebetulnya secara keseluruhan barang impornya kurang lebih sama dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi itu yang secara statistik kemudian mungkin menyebabkan defisit di dalam neraca perdagangan kita itu membengkak. Itu satu kemungkinan penjelasan. Kemungkinan penjelasan kedua adalah apresiasi dari nilai tukar rupiah di satu sisi berhadapan dengan renminbi yang relatif kita mesti katakan undervalue, sehingga membuat barang impor menjadi lebih murah. Karena barang impor menjadi lebih murah, maka permintaan terhadap impornya naik, sehingga defisit di dalam neraca perdagangan dengan Cina itu juga mengalami peningkatan. Itu kemungkinan juga penjelasan kenapa defisit kita mengalami peningkatan. Lalu, apakah mungkin ada beberapa sektor dalam kompetisinya menjadi sulit dengan adanya ACFTA ini? Seperti apa contohnya, Mas? Misalnya sektor-sektor yang berhubungan dengan labor intensif misalnya. Labor intensif itu mengalami kesulitan karena untuk kompetisi dengan produk Cina. Jadi Cina itu sangat terkenal bahwa produknya itu sangat murah. Jadi saya bisa bayangkan bahwa sepatu, tekstil, garment itu punya persoalan. Tetapi saya kira nggak sepenuhnya begitu. Karena apa? Karena di dalam beberapa waktu terakhir tingkat upah sudah mulai meningkat di Cina. Itu kemudian sebabnya maka beberapa perusahaan sepatu mulai mengalokasikan, merelokasikan pabriknya ke Indonesia. Jadi kemungkinan ini ada, tetapi mungkin tidak sebesar, se-strong, sekuat penjelasan dua pertama itu. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.